pernapasan terpahan di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Matahari kini kurus dan terbuka.